mengadu. Thank you. Dewan Dangdut dan juga Sahabat Duta langsung menghampiri selfie. Memberikan pelukan selfie luar biasa. Sulawesi Selatan mana suaranya? Selfie. Mana suara penuhnya selfie? Wow. Mau selfie jadi juara enggak? SMS dong. Kita sudah menemukan calon juara Liga Master Indonesia. Nih, kalau model kayak selfie begini nih. Selfie. Kalau model kayak selfie begini. Gua jadiin bini juga gua enggak rugi. Selfie. Ke situ sih. Enggak. Gua kawinin. Selfie. Kita bikin album duet. Meledak. Selfie jadi artis ternama. Selfie juga cari suami pilih-pilih. Coba lihat. Udah cantik. Suaranya menggelegar. Aduh. Nasar ya. Aulia, Aulia kenapa? Aulia, kok Aulia cemberut? Aulia kenapa? Fokus selfie saja. Selfie, sini maju. Saya tidak setuju. Wow. Apa gak setuju? Kenapa ada dia setuju? Apa gak setuju? Diam. Apaan anda-anda seperti ini? Anda orang-orang tidak mengerti semua. Maksudnya apa nak? Hei Bang Enji. Anda mau kita serbu? Saya kecewa. Kecewa apa kalau boleh tahu? Kecewa kalau model kayak begini gak didukung. Sebentar. Selfie. Saya mau tanya. Dasar si belok. Yang tadi saya tawarkan kira-kira menurut selfie tertarik atau tidak? Hey, tidak. Yang mana? Yang mana barusan nikah maksudnya? Senasab nikah? Bukan. Tapi? Maksudnya kalau kamu sama saya jadi satu, kita bikin album duet. Gak ada. Mohon maaf. Gak ada selfie pikirannya lempeng. Ntar dulu. Iya, selfie mau apa? Bukannya aku menolak. Dengerin dulu. Iya. Ya Allah ini pada ngomong ya. Pikiran itu masih jauh buat aku. Masih jauh. Nah. Tapi sebenarnya kamu kalau ngelihat potongan Nasar nih kayaknya kamu bakal suka gak sama dia? Gak ada. Tapi ntar dulu. Selfie salah paham nih maksudnya Nasar tadi. Tadi gimana kalau misalkan mau bikin album bareng. Single berdua duet mau gak? Kejadian selfie sama seperti kejadian saya sama Aulia. Saking bagusnya suara. Nya saya begitu kagum melihatnya. Sar, Aulia, siapa tuh? Siapa ya? Aulia, tuh? Aulia juga suaranya bagus, tapi lebih bagus selfie. Tahu nggak? Aulia juga dibuk ya. Aulia juga suka sama selfie kan? Iya, aku suka sama selfie, tapi aku nggak pernah digituin sampai segitunya. Kita masih cuma teriak-teriak doang, SMS. Aku kalau nyanyi, abis nyanyi SMS. Cuma digombal-gombalin aja. Gak pernah digituin. Ini malaya untuk didukung. Apalagi Sulawesi gengsinya tinggi loh. Dapat kirimannya juga bagus banget nih. Selfie. Kata Aulia kalau nyanyi bagus gak digituin. Kamu lebih dari itu, selfie. Kalau penampilan kamu lebih dari Aulia, setiap tampil kamu begitu, kamu minta apa aja saya kasih. Aulia juga digituin tapi gak dikasih-kasih, kadonya aja gak ada, kado ulang tahun. Nasar emang sukanya yang imut-imut ya. Nasar tuh juga ngeliat gitu ya. Keseriusan kamu, waktu itu kamu juga gak serius sama dia. Makanya. Sudah. Fokus jangan ke Nasar dan kau lihat. Fokus jadi selfie Sulawesi Selatan luar biasa. Selfie dua bagus. Sahabat Duta suka. Sangat suka. Kawannya suka. Rabi. Iya, kita juga. Coba. Boleh silakan.